Babu marfu'atil asma. Bab marfu'ah asma. Ini kita sudah masuk ya. Setelah kemarin selesai pembahasan tentang majzumat, ya, mansubah, apa namanya? Ada jawazim. Ada tuh jawazim. Nah, sekarang kita masuk marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu'. Qala al-marfu'atu sab'atun. Wahiyya al-fa'ilu. Ya, marfu'at itu ada tujuh. Itu yang pertama fa'il, maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, ya, maf'ul bih, yang tidak disebutkan fa'il dari fi'ilnya, atau ini yang disebut dengan na'ibul fa'il. Al-mubtada'u wa khabaruhu, ini empat. Wasmukana wa akhwatiha, oh, ini berapa nih? Fa'il satu, maf'ul ala na'ibul fa'il dua, mubtada tiga, khabar empat, wasmukana wa khotuha, isim kana dan saudarinya, lima, wa khabaru inna wa khotuha, khabar inna dan saudarinya, enam, wa tabi'ulil marfu, dan tabi' yang mengikuti marfu, tujuh, wa hiya arba'atu asya'a, ada empat, an-na'tu wal-adfu wal-tawkilu wal-badalu. Ya, baik. Nah, sekarang kita bahas dulu dari marfu'atil asma. Ah, tafadhal dibaca sini. Ainur. Al-umadu. Ini perhatikan, ya, beliau menyatakan babu marfu'atil asma. Harusnya asma marfu'at, isim-isim yang marfu'. Nah, tapi beliau menyatakan marfu'atil asma. Ya, ini apa namanya? Kata beliau, min idhofati sifati lil mausu'. Ini adalah bentuk idhofah, penyandaran sifat kepada mausu', na'at kepada man'ud. Aslinya, ya, pengidofahan sifat kepada yang mausuf itu aslinya asma itu menjadi sifat, asma itu menjadi mausuf, ya, asma menjadi mausuf atau man'ud, itulah yang disifati. Na'at dan sifatnya mana? Marfu'at, ya, isim-isim yang marfu, gitu, ya, isim-isim yang marfu. Tetapi nanti, tetapi sama beliau, ya, dibalik marfu'atul asma ini merupakan bagian idofah sifat kepada mausuf. Jadi artinya marfu'at itulah sifat, itulah na'at. Ya, asma itulah man'ut, itulah mausuf. Ya, yaitu al-asma al-marfu'ah. Al-asma'u al-marfu'atu. Ya, kalau begitu ini makna yang seharusnya ialah yang hakikinya isim-isim yang marfu'. Nah, qala bada'a biha dan musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurrum, beliau memulai dengannya, ya, setelah pembahasan jawazim selesai, nawasib selesai, ya, ketika masuk tiga pembahasan penting dalam ilmu nahwu, yaitu marfu'at, mansubat, majrurat. Nah, beliau memulai dengan marfu'at. Ya. Kenapa demikian? Li'annaha al-umadu fil kalami. Karena dialah yang umdah dalam kalam. Ya, karena bukan mansubat, bukan majrurat yang umdah, tetapi yang umdah ialah marfu'at. Kalam tegak itu karena adanya marfu'at. Kalau mansubat semua, kalam enggak tegak. Ya. Walaupun ada misalkan, ya, antum mengatakan syukron, ini minal mansubat, ya enggak? Dia maf'ul mutlak. Tetapi hakikinya itu amilnya adalah marfu'at. Amil dari syukron adalah marfu'at, yaitu ashkuruka. Ashkuruka, ashkuru. Ya. Fi'il fa'il, itu ada fi'il fa'il. Ya. Ashkuruka, ya. Ada fiil fa'il, ada fa'il, ya, syukron, ashkuruka syukron, dia maf'ul mutlak. Afwan juga demikian, ya, dia maf'ul mutlak yang aslinya adalah dia tegak dengan adanya umdah, dia sendiri bukan umdah, fadlah, ya, ashkuruka syukron, enggak ada syukronnya juga sempurna enggak kalam, sempurna, Ya, dia maful mutlak, umdah, sumdah, apa, fadlah saja. Hah? Nah, yang namanya umat, itu umdah, itu pokok. Yang kalimat tidak akan sempurna, kecuali dengan dia. Kalau enggak ada dia, kalimat enggak sempurna. Ya. Nah. Wasanna bil mansubat. Dan beliau menjadikan mansubat itu sebagai yang kedua. Kenapa? Li'annaha al-fadlatu ghaliban. Karena kebanyakan ya, mansubat ini fadlah secara umum, ya, secara kebanyakannya, secara kebanyakan dia adalah fadlah. Wasallah sabil majrurat. Nah, beliau menjadikan majrurat yang ketiga, li'annaha mansubatun mahalli, karena majrurat ya itu mansub secara mahal saja, ya, mansub mahallan, dia mansub secara tempat saja, dunal mansubi lafdan, bukan mansub secara lafad. Maksudnya apa? Jar majrur itu hakikatnya itu seperti mansubat. Contoh misalkan tuh mengatakan begini, marartu bi Zaidin. Bi Zaidin jar majrur. Ya. Waalaikumsalam. Jar majrur. Nah, jar majrur itu kedudukannya seolah-olah seperti maf'ul bih. Ya enggak? Marartu bi Zaidin. Seperti seolah-olah marartu Zaidan begitu. Saya melewati si Zaid. Oh, ini ikut. Siapa namanya? Syirbini. Anak antum. Al-Khatib Asy-Syirbini. Syirbini, Masya Allah. Mau berenang Syirbini. Syirbini kan maksudnya alhamdulillah. Syirbini. Mana kakaknya enggak ikut Syirbini? Mana? Pernyataan ini kayaknya baru ada di kitab ini ya. Bagaimana sih? Ya, majrur, maaf, ya, misalkan jar majrur itu seperti mansub. Hanya seperti. Ya? Hanya seperti kedudukan apa namanya yang kata beliau di sini mansub mahallan, marartu bi Zaidin. Ya, seolah-olah saya melewati Zaid. Seolah-olah marartu Zaidan begitu. Kedudukannya kedudukan maf'ul bih. Ya, nazartu ila fulanin, nah, jangan ila fulanatin. Nadhartu ila fulanin. Nah, kalau ila fulanatin gawat nanti ya. Paham contoh pemain gitu. Tapi ya yang seluruh yang muta'adi dengan hal fujjar. Seolah-olah kayak begitu, ya. Seolah-olah. Nadhar yang masuk ini saat ini nanti ungkapan ini baru sekedar ada di kitab ini. Ah, masa? Hah? Oh, tempat lain belum ada? Iya, jadi nama-nama yang lain kayaknya enggak suka bahwa majrur itu adalah semisal mansub. Masya Allah. Ya, itu bisa dicontohin. Luar biasa analisanya Babi Robi ini. Makanya kan saya ngasih tip begitu. Ini mana kopinya nih, Marwanto? Aduh, bisa ngantuk nih aneh nih kopi gini, Pak. Aduh. Hah? Nungguin kita apa? Kopinya? Enggak ada. Oh, yang enggak ada kopi deh nih. Bahasa enggak jadi nahu deh nih kalau begini nih. Hah? Kopi mentah. Emangnya ada luwak apa? Emangnya kita bajing apa? Kopi mentah. Kopi mentah. Ah, sikron, sikroni. Nah, ini baru seger. Mana lagi tadi? Tuh kan, lupa kan? Hah? Ah. Li'annahu li'annaha mansubatun mahal. Ya. Ya, seperti yang muta'adi dengan huruf jar. Nah, antum mengatakan jalastu fil fasli. Nah, itu seolah-olah antum mengatakan jalas tu faslan gitu ya, jalas tu faslan itu mansubatul mahal ya, duna mansuba duna al mansubi lafdhah, bukan lafadznya yang mansub begitu, bukan antum mengatakan jalas tu faslan tapi seolah-olah mahalnya seperti demikian, tapi jalas tu fil fasli, jalas tu fil masjidi, ha kata enggak dipaksa gimana merontok. Jangan dipaksain. Nah, memang ada fiil yang aslinya dia lazim, tetapi terkadang mutaaddi. Tapi fiil ini dia mutaaddi dengan huruf jar. Ya, semisal dakhala, dakhala yadkhulu. Kan kata Ibnu Malik di Alfiyah apa? Setiap fiil yang masdarnya fuul itu dia lazim. Artinya mutaaddinya itu dengan huruf. Dakhala yadkhulu. Ya enggak? Ya. Dakhala mar, apa namanya? Dakhaltu al-jannata misalkan. Langsung maf'ul bih, kan boleh kan? Ya. Bisa enggak? Hadara Zaidun fil fasli. Ya enggak? Nah, sekarang antum mengatakan jaa Zaidun fil fasli. Nah, bisa juga di mutaaddi. Ja'ani Zaidun. Ja'ani Zaidun. Apa arti ja'ani Zaidun? Zaid mendatangiku. Nah, nun wikoya setu nun wikoya, domir ya mutakalim itu fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bi. Nah, begitu. Dari situ Parwanto. Enggak usah dipaksain. Memang ada. Ya. Nah. Apa yang antum maksain? Antum ini suka maksa-maksa berarti ini, ya. Ah, dia memang suka maksa-maksa ini berarti. Ini. Nah, bahaya ini. Soalnya kalau enggak maksa kayaknya enggak jadi. Oh. Kadang-kadang memang butuh nekat merontok. Ah, tapi butuh perhitungan. Nah, gitu. Jangan nekat tabrak lari. Nah. Ketawa dia. Kayak paham aja. Mana tadi sekarang? Udah ya. Nah, berikutnya qala al marfu'atu sab'atun. Ya, marfu'at itu ada 7. Ana aja yang bacain ya. Ini kan pendek ini. Ai al marfu'atu minal asma'i sab'atun bil istiqra'i. Nah, marfu'at yang isim-isim yang marfu' itu ada 7 aja. Itu ada 7, itu berdasarkan al-istiqra, penelaahan ya, berdasarkan telaah dari para ulama nahwu, maka difonislah ya, dikatakanlah, bikin kesimpulan isim-isim yang marfu itu 7 saja ya. Nah, adapun tabi' walaupun beraneka ragam, dia ada 4, itu dianggap 1 ya, taukid, badal, na'at, atof, itu cuma 1, dianggap tabi'. Nah, mungkin kalau antum mengatakan, oh kan juga ada, bah, itu isim kada wa akhwatuha gitu kan, isim kada wa akhwatuha kan di sini nggak ada nih, ya Ibnu Ajurrum hanya menyatakan fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar 4, isim kana 5, khobar inna 6 dan tabi. Mana isimnya kada wa akhwatuha? Ya. Kada wa akhwatuha isimnya itu dia digolongkan ke seperti kana. Kana wa akhwa, wa akhwatuha. Cuman bedanya kada wa akhwatuha itu nanti dia khabarnya mesti berupa fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah. Ya. Berikutnya mana? Qala wa hiya al-fa'ilu. Nah, yang pertama fa'il. Yang pertama fa'il. Ya, Pak Majid, coba aja. Footnote nomor 3. Qaddama ba'duhum al-ibtida'a maf'ul nadran ila annahu aslul marfu'ati. Nah, berikutnya wahiya al-fa'il. Al-fa'il Kata sahibul hasyah Ibn Qasim, lahu qama Zaidun, qama Marwanto, qama Syirbini, qama Syekh Abdul Majid. Perhatikan. Ya, lihat di footnote itu, qama fi'ilnya mu'irabnya qaddamahu. Nah, beliau Ibn Hajurum ya mendahulukannya. Mendahulukan fa'il dari 7 marfu'at ini. Kenapa demikian? Li'anna amilahu lafzi. Karena amilnya adalah lafzi. Ya, amil dari fa'il adalah lafzi, yaitu fi'il. Amilnya adalah fi'il. Taib. Waqad dama ba'duhum al-ibtida'ah. Nah, sebagian mereka, ulama nahu yang lain, lebih mendahulukan al-ibtida'ah. Oh, mubtada yang lebih awal, ya. Ya, tapi kata yang ulama yang lain yang mendahulukan fa'il, oh nggak bisa. Kenapa? Karena mubtada amilnya maknawi. Ya, apa amil dari ya apa namanya mubtada al-ibtida maknawi gitu. Ya, yang amil maknawi itu kan cuma 2, mubtada dan fi'il mudhari yang marfu. Fi'il mudhari yang marfu, amilnya mana? Litajarrudihi an nasib wal jazimi, karena enggak ada amil jazim, amil nasab. Nah, kalau mubtada apa amilnya? Ya al-ibtida, karena dia di awal kalimat. Ya, kenapa mereka sebagian ulama nahwu ini menyatakan mubtada yang lebih didahulukan daripada fa'il? Ya, nadharan ila annahu aslul marfu'ah. Yaitu dengan memandang, meneliti, menelaah bahwa dia adalah aslul marfu'ah. Tapi yang sahih yang mana? Fa'il. Fa'il yang lebih didahulukan. Wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, dan maf'ul. Ini aslinya maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya dari fi'ilnya. Fa'ilnya enggak disebutkan. Maka maf'ul ini menempati posisi fa'il, hukum-hukum fa'il ditaruh di situ. Tapi dia maknanya tetap makna maf'ul. Ini yang disebut dengan naibul fa'il. Lihat footnote nomor 4. Pak Adri. Fi kaunihi umdatun marfu'an. Fi kaunihi umdatan. Ya, umdatan marfu'an. Ya, naam, sahih. Mana tadi alladzi lam yusamma fa'iluhu ay lam yuzkar fa'iluhu al-istilahi, yang tidak disebutkan fa'ilnya secara istilah aja, secara istilah ya, karena hakikatnya setiap fi'il pasti ada fa'il ya. Dan beliau menjadikan ini yang kedua ya, karena dia naibul fa'il ini yanubu adil fa'il, menggantikan fa'il. Contoh duriba Zaidun, Zaid dipukul. Maka asalnya adalah doroba Amrun Zaidan. Nah, fahudifal Amrun, Amrnya dihadap. Rigorodin, karena ya, adanya sebuah tujuan. Ya. Nanti akan dibahas ini di babnya. Setelah pembahasan fa'il, insyaAllah. Ya. Summa ukima al-maf'ulu maqamahu. Kemudian maf'ul, ya, dia ditempatkan pada posisi fa'il tadi. Ya, jadilah dia mendapati hukum-hukum fa'il marfu. Ya. Nah, fi'ilnya kemudian dirubah sighahnya, redaksinya. Yang tadinya ya, maklum bina lil maklum doroba menjadi duriba. Jadi me jadi di. Ya. Fi kaunihi umdatan marfu'an. Karena status dia sebagai umdah. Yang marfu, ya, umda yang marfu, yang marfu. Kemudian wal mubtada'u wa khabaruhu, mubtada dan khabar. Ya. Ana aja kali yang bacanya ya. Hadani huma as-salis wa rabi'u min marfu'atil asma'i. Keduanya ini mubtada khabar. Ini kalau diurutkan dia menjadi urutan yang ketiga dan keempat. Ya. Dari isim-isim yang marfu. Ya, dari isim-isim yang marfu, nahu Zaidun qa'imun. Contoh Zaid qa'im. Nah, ini lebih lanjut mengenai perinciannya nanti di babnya tersendiri insyaallah. Qala al-musannif wasmu kana wa akhwatiha. Nah, ini marfu'atul asma lagi, yaitu isim-isim kana dan saudari-saudarinya. Ai nadhairuha, yaitu yang saudari-saudari kana itu yang nadhairuha fi raf'il mubtada'i wa nasbil khabari, yaitu yang serupa dengannya, dengan kana. Laisa soro ya, dan seterusnya itu yang serupa dengan kana pada amal, pada amalnya, yaitu merofakkan mubtada menjadi isim dia bukan sebagai mubtada, dan merofak dan menasabkan khabar sebagai khabar dari dia ya. Contoh kana Zaidun qa'iman, sebelum masuknya kana Zaidun qa'iman mubtada khabar. Maka masuk kana berubah. Ya, kana Zaidun marfu'nya bukan sebagai mubtada tapi isim bagi dia. Khabar yang tadinya qa'imun khabar mubtada marfu menjadi mansub khabar kana qa'iman. Nah, ini nanti datang pembahasannya tersendiri insyaallah. Was wa khabaru inna wa akhwatiha, dan khabar inna dan saudarinya. Aina dha'iruha ya fi raf'il khabari. Itu yang serupa dengan inna dalam merafakkan khabar. Ya, contoh inna Zaidan qa'imun. Nah, berarti seluruh saudarinya inna itu sama. Ka'anna Zaidan Asadun. Ya, ka'anna Zaidan Asadun. Dan seterusnya. Wa tabi'u lil marfu', dan yang tabi' yang mengikuti marfu' ada empat, na'at, ataf, taukid, badal. Ya. Qala sahibul hasyah tamamul marfu'ati sab'ah. Kalau begitu sudah sempurna ini. Ya, marfu'at itu ada tujuh. Ada tujuh, yaitu tabi' marfu' ini ada empat, na'at, ataf, taukid, badal. Ini panjang sedikit ini. Nah, boleh dibaca nih. Syekh Roni. Awal, tafadhol. Alkah. Antum lapar ya, Ki? Pada qira'at nasakh. Pada qira'at nasakh. Nahu ja'a Zaidun wa 'Amrun. Wa thalatha li tawkidi nahu ja'a Zaidun nafsu wa rub'a wa rub'a bil badal. Nahu ja'a Zaidun akhuka. Dzakara mujmalatan wa sayati tafdhiluha. Naam. Ah, gantian. Abu Anwar baca. Mutashawwiqan ila ma'rifati ma'anihinna wa wa ahmala atfal bayani. Gak ada alnya itu. Atfa sahaja lugu apa bayani sahaja lugu badan ambil aktif illa kemasa ila ma'ruf mana ma'rifatin ma'rufatin. Baik, mengenai tabi'il marfu ya. Ini jamnya ngaco ya? Hmm. Itu depan ngaco. Telatnya sejam itu. Nah, coba lihat. Ya, kata sahibul hasiyah qaddama an-na'ata. Beliau Ibnu Jurrum mendahulukan na'at. Kenapa? Li'anna an-na'ata wal man'uta kasyai'il wahidi. Karena namanya na'at man'ut itu seperti sesuatu yang satu. Ya, sesuatu yang satu. Misalkan itu mengatakan Abu Hanifah al-Jamilu. Nah, itu ke saya. Ya. Aidur al-Jamilu. Man yakuluhu nakulu lahu kadzdzab. Kasyai'il wahid. Nahu ja'a Zaidun al-Katib. Ya, al-Katib dia adalah na'at dari Zaid. Nanti pembahasannya insyaallah. Kemudian beliau menjadikan yang kedua dengan ataf. Ataf itu ada dua macam. Nah, beliau menyebutkan di sini yang pertama ataf nasakh. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datang nanti insyaallah penjelasan apa itu atap nasa. Ya. Nah, kemudian beliau menjadikan taukid yang ketiga, ja'a Zaidun nafsuhu. Nah, penjelasan taukid nanti ada pembahasannya tersendiri. Dan yang keempat beliau menjadikannya dengan badal. Ini juga nanti ada penjelasannya. Ja'a Zaidun akhuka. Ya, beliau menyebutkan di sini secara global aja. Nanti akan datang perinciannya insyaallah ya, ala hadza tertib berdasarkan tertib ini semua ya, bab demi bab. Ya, bab demi bab. Sana dzalik beliau menyebut beliau ya menuliskan atau membuat metode seperti ini, kenapa demikian? Itu dalam rangka memudahkan bagi para mustafid, orang-orang yang ingin mengambil faedah dari pembahasan beliau ini. Ya. Yang demikian itu apabila seseorang telah mengenalnya semua secara global, ya, secara global sudah kenal, ya, marfuat itu ada 7 contoh-contohnya secara global aja, baqiya mutasawwiqan ila ma'rifati ma'anihinna. Maka yang tersisa adalah maka dia akan tetap ya, tersisa mutasawwiq. Dia akan merindu, ya, dia akan rindu untuk mengenal makna-maknanya. Ya, kan baru tahu secara global. Secara global dia udah ngerti. Wah, wah kalau penasaran. Ya, gitu. Itu berarti antum belum mengetahui secara global berarti. Kalau udah tahu secara global berarti ada keinginan. Nah, sekarang belum ada keinginan. Wa ahmala atfal bayani. Antum boleh baca ahmala atau uhmila. Kalau uhmila al bayanu nabil fa'id. Nah, beliau di sini ya mengabaikan ataf bayan. Kenapa? Ya bisa jadi ya sudah merasa cukup dengan badal. Ya, karena kaedahnya annama sahaja luhu atfa bayanin sahaja luhu badalan. Bahwa yang boleh dijadikan sebagai ataf bayan itu juga dia yang boleh dijadikan sebagai badal. Ya. Wabil aksi dan sebaliknya. Ya, kecuali pada berbagai permasalahan yang ma'rufah. Ya, permasalahan yang sudah dikenal, lihat di footnote nomor 1. Ya. Itu beliau menentukan di sini mentakyin ya, tabi dari ataf bayan. Kenapa, Pak? Enggak ikut berenang? Enggak, lagi ada acara dulu. Oh iya. Alhamdulillah. Acara apa? Enggak ngerti. Ya. Kita sampai 8:30 aja ya. Khawatir nanti keburu panas kalau berenang. Hah? Nah, kalau siang udah rame ya. Mana tadi itu kan? Yang mana? Contoh Hindun, Zaidun ahuha. Ya, Hindun. Ya, Hindun. Zaidun ahuha. Perhatikan, ya, itu kan jumlah fi'liyah tuh. Qama Zaidun akhuha. Lihat ya, Hindun, Qama Zaidun akhuha. Ya, Hindun mubtada. Kemudian ada jumlah fi'liyah, ya enggak? Jumlah fi'liyah dari Hindun yang dia nanti sebagai fi mahli raf'in sebagai khobar. Qama fi'il madi, Zaidun fa'il. Nah akhuha, perhatikan ya ikhwan, akhuha ini kita tidak bisa katakan dia sebagai badal atau bayan. Ya. Baik. Nah, jumlah yang terletak sebagai khobar dia mesti punya robit, gitu kan. Dia mesti punya robit, mesti robit itu bahasa kita penghubung. Yang akan menghubungkan khobar dengan al-mukhbari anhu, dengan yang dijadikan khabar. Yang dijadikan khabar adalah si Hindun di situ. Hindun qama Zaidun akhuha. Nah, rabit di sini pada Hindun qama Zaidun akhuha, yang jadi rabitnya di sini domir, yaitu domir pada akhuha. Nah, ya. Taib. Nah, kalau begitu dia mesti disebutkan. Ya, dia mesti disebutkan. Paham antum di sini? Ya. Jadi dzikruhu wajiban. Menyebutkannya adalah wajib. Nah, ciri badal tidak demikian. Ya, badal atau bayan tidak ada hukum wajib mesti menyebutkannya. Ya. Taib. Limtina'i hululihi mahal al-awwal tuh kata beliau. Ya. Nah, ini perhatikan limtina'il istighna'i anhu. Dan yang konkretnya karena imtina hulul mahal awal. Contoh ana bin Tariki Al-Bakri Bishrin. Ana bin Tariki Bakri Bishrin. Taib, kalau disimpulkan fa akhu dan Bishrin lawana huma la yakunu badalan. Tidak boleh jadi badal. Tadi jelas ya. Karena apa? Zikruhu wajiban. Nah, ini kalau yang Bishrin dia enggak boleh jadi badal. Ya, kenapa? Karena tidak boleh disandarkan yang ada alif lamnya itu, yaitu Bakri, ya. Tidak boleh disandarkan juga ini yang ada alif lamnya yang dia majrur dengannya. Nah, berikutnya qala. Sudah masuk sekarang al-fa'il wa huwa al-ismu al-marfu. Al-madhkur qablahu fi'luhu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ya, fa'il adalah isim marfu. Al-madhkur qablahu fi'luhu. Yang fi'ilnya disebutkan setelah dia. Ya, fi'ilnya disebutkan qablahu, sebelum dia. Afwan, bukan setelah dia. Sebelum dia. Kalau setelah dia, itu bukan fa'il dia. Berarti dia mubtada. Begitu. Ya. Zaidun koma. Ya, berarti Zaidun bukan fa'il. Zaid adalah mubtada. Mesti koma Zaidun. Nah, disebutkan fi'il dia. Nah, di isim. Ya. Nah, ini perhatikan. Ya. Al-madhkur qablahu fi'luhu. Nah, ini enggak mesti fi'il. Ini enggak mesti fi'il. Bisa saja isim-isim yang beramal, amal fi'il. Ya, misal isim fa'il. Ya. Kemudian apalagi masdar, sifat musyabbahah, sifat mubalaghah, ya ini kan beramal amal fiil. Jadi nanti fa'il itu juga bisa jadi amil dari isim-isim yang beramal fiil tersebut. Nah, ya lihat di footnote nomor 1. Ya, tafadhal dibaca sini. Siapa? Pak Adri? Udah ya? Abu Akilah. Man aujada. Ah, ya, cukup bukan min auj. Bukan min, man aujada. Nah, ya. Yufassiluha i'rabnya apa tuh Pak Adri? Yufassiluha. Hah? Fi'il dengan fi'il ya, apa i'rabnya? Hah, apa i'rabnya? Ya, ini fi'il dengan fi'il. Ya, apa i'rabnya? Ini jumlah sempurna ini. Syara'a yufassiluha. Yufassiluha apa i'rabnya? La qona'at, dia khobar dari syara'a. Syara'a ini teman-temannya kada. Nah, misalkan begini kita katakan. Kada Marwanto ya tazawwaj. Marwanto hampir menikah, hampir doang. Dulu saya kan nanya yang itu ma'ruf, udah jelas itu enggak ditanya kalau yang udah. Kada Marwanto ya tazawwaj maratan tsaniyah misalkan. Hampir, nyaris. Yo, hampir aja nggak pernah. Itu cuma contoh. Wah, itu cuma contoh. Ya, lafzan duna mahalin itu. Lapat aja, bukan mahal. Ya. Mana tadi? Ah. Nah, fa'il secara bahasa ialah man aujadal fi'la. Ya. Fa'il secara bahasa adalah dia yang mengadakan atau mewujudkan fi'il. Ya, dialah yang mewujudkan fi'il. Ya, setiap fi'il pasti punya fa'il, gitu kan? Setiap fi'il pasti punya fa'il. Hatta ya ikhwa, yang pada istilah saja yang tadi disebutkan al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu, yang apa tadi yang disebutkan wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul bagi fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Aslinya ada. Semisal antum mengatakan khuliqal insanu dha'ifa, khuliqa al-insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan dha'if, lemah. Khuliqa al-insanu, mana fa'il dari khuliqa? Kan ada naibul fa'il, ha? Insan. Mana fa'ilnya? Antum mau bilang enggak ada? Emangnya penganut teori evolusi Darwin? Ya. Khuliqa al-insanu dha'ifa. Itu kan cuman istilah aja. Ya, cuman istilah aja. Yang misalkan bina lil majhul, ya. Ya fa'il yang apa fi'il yang fa'ilnya majhul, tidak diketahui, itu istilah aja. Ya, khuliqa al-insanu dha'ifa, fa'ilnya jelas. Ya. Enggak perlu ditanya lagi. Jangan dikatakan fa'ilnya majhul. La ilaha illallah. Tidak diketahui. penganut teori Darwin kok begitu. Hmm. Ya. Itu semua tadi. Semua firman Tuhan. Iya kan semua. Makanya kata Ibnu Qasim tadi Ligorodin. Karena adanya tujuan. Kenapa enggak disebutin? Karena adanya tujuan. Ya. Bukan secara mutlak memang enggak ada fa'ilnya. Enggak ada. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Ya. Nah, makanya beliau mengatakan fa'il adalah yang mewujudkan fi'il. Ya. Lamma dzakara marfu'ati as-sab'ah mujmalatan syara'a yufassiluha. Maka tatkala beliau menyebutkan marfu'at itu ada tujuh secara global, syara'a yufassiluha, maka beliau memulai merincinya, menyebutkannya secara terperinci. Ya, syara'a itu fi'il madi, ya. Dia temannya kada, yufassiluha khobar. Fi'il dengan fi'il. Jangan menaat kok naat tadi. Yufasiluha khobar. Ya. Sama semisal wa makadu yaf'alun. Ya. Wa makadu yaf'alun. Itu kan fi'il. Kadu yaf'alun. Gitu kan. Wa makadu, kadu, fi'il. Fi'il madi. Yaf'alun, fi'il mudori. Nah kayak begitu. Maka duyafal, hampir-hampir mereka enggak melakukan. Ya. Kada ya tazawwaj. Siapa nih kadanya? Si Marwanto misalkan. Kada ya tazawwaju. Ya. Fi'il dengan fi'il, biasa begitu. Ya, wa bada'a bil fa'ili. Dan beliau memulai dengan fa'il. Kenapa? Karena dialah li'annahu alladhi, karena fa'il itu yubda'u bihi awalan, ya, yang dimulai ya, dengannya pertama kali. Kenapa? Karena dia asal pada marfu'at, ya, indal jumhur, menurut jumhur. Nah, tadi berarti ada pendapat berikutnya tadi apa? Asal dari marfu'at adalah mubtada. Ya. Sudah jam berapa ini? 08 belum? Itu kok udah 08 tuh? Hmm. 10 menit lagi. Masih bisa lah. Qala. Wa huwa al-ismu al-marfu'. Nah, berikutnya. Fa'il ini dia isim marfu, di isim. Ya. Saya akan terangkan dulu apa yang tidak disebutkan oleh musannif di sini. Maka di isim. Enggak bisa yang namanya fa'il berupa huruf atau fi'il. Kalaupun zahirnya fi'il itu pasti dia ditakwil. Misalkan untuk mengatakan a'jabani antadhaba ila Makkah. Misalkan a'jabani antadhaba ila Makkah. Itu kan fa'ilnya nanti antadhaba gitu kan? Nah, itu aslinya masdar isim. Ya. Paham enggak antum di sini? A'jabani antusafira ila Makkah. Itu aslinya fa'ilnya adalah isim. Ya, makanya beliau nanti sebutkan di sini fa isim itu berupa isim sharih atau muawwal bi sharih. Isim sharih jelas. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun baik berupa isim zahir atau isim domir. Nah, kalau yang muawwal yang ditakwilkan kayak tadi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan sharih yang enggak membutuhkan ya fa'il yang tidak membutuhkan takwil lagi. Ya, ini mencakup zahir, mutmar. Ya. Kalau yang muawwal bi sharih apa? Ya, dia membutuhkan takwil. Ya. Dia membutuhkan takwil dalam status dia sebagai fa'il, ya takwil masdar nanti yang dilebur dengan perantara huruf masdar misalkan. An a'jabani ma sana'ta. a'jabani ma sana'ta. A'jabani fi'il maf'ul. Nun wiqaya. Ma masdar ya sana'ta fi'il fa'il. Nah, masdar nanti menta'wil fi'il fa'il itu ya menjadi ma sana'ta ma masdarnya menjadi masdar itu berupa isim. Ya, a'jabani sun'uka itu takdir. A'jabani antusafira, a'jabani safaruka. A'jabatni antaqra'a, a'jabatni qira'atuka. Ya, a'jabatni antaktub ad-dars, a'jabatni kitabatuka ad-darsa, hakada. Ya. Kita baca di sini, Pak Adri. Footnote nomor 2.